Istri memang belum waktunya pulang. Lapar. Bukan lapar, Patin. Coba makan. Tak belikan? Maksudnya, menunggu adalah saat yang paling membosankan, Patin. Loh, ya, kalau bosan ya jangan nunggu, ndang minggato kok malah. You must understand, Father. Understand, sudah. I'm already waiting. Waiting kelopo ya kena. Pokok waiting mau disek di sini ya. Saat waiting-waitingmu lah gitu. Nah itu datang tuh. Cacat, kamu masuk dulu ya. Saya kamu masuk dulu kamar, jangan dulu. Wait ya. Wait toh. Masuk room ya. Jangan curi spray loh. Yes, sir. Isi. Mau. Loh ini siapa membawa produser ini? Nuhun, Pak. Monggo. Bucang sopan seneng. Siapa namanya anak ini? Dan dari mana asalnya? Alamatnya mana? Matinya kapan? Loh. Suruh lapor cepet. Mas. Namanya Frederick Jalal. Waduh. Indo ya? Iya. Bapaknya dari mana sih? Bapi dari Holland. Kelihatan tinggi badan tuh Holland. Iya. Bikinan Holland tuh selalu besar, tinggi. Ibu? Ibu dari Manado. Manado. Lahirnya di mana, nak? Madura. Lo kok bulat itu tuh? Bambung apa ya apa? Lo aleng-leng. Apa itu? Aleng-leng. Apa itu? Ini. Aleng apa? Apa? Apa itu? Round. Bahasa Inggrisnya apa gitu? Saya supaya ngerti. Kalau keterangannya bahasa Inggris lalu ngerti aku. Aleng-leng itu kalau bahasa Inggrisnya mumet. Oh, keliling. Iya, iya. Jadi orang tuanya dulu suka keliling. Betul. Mungkin ketemu gadis dari Manado, kawin. Kawin. Kemudian ibunya hamil, mau lahir lari ke Madura. Nah, itu. Untung enggak lahir di kapal. Lalu, kamu maksudnya bawa sini kenapa? Iya, maksudnya tuh saya kenalkan sama papi. Tujuannya aja. Ya, kenalmu di mana? Ngomong yang secepatnya. Iya. Ojo asep-asep cawedok pulang-pulang bawa laki-laki gemuk lagi besar lagi. Ini besar tuh ya belum tentu besar ya. Atau bahasa Belanda klein markrut, grut markle. Besar tapi nyatanya kecil. Kecil yang besar ya. Ini pinter anak ini pilih. Tapi, mana temunya? Temunya tuh di telaga. Oh mandi kamu tadi. Lalu? Sebetulnya aku gak senang sama dia. Terus? Karena kisahnya. Kisahnya bagaimana? Kayak kisahnya Jaka Tarub Nawang Wulan. Jaka Tarub tukang nyolong pakaian loh kok. Apa? Iya. Loh kok lalu? Memangnya? Pakaianku dicuri sama dia. Kurang ajar. Maling. Iya. Tadi nyolong maling ya? Iya. Kok nyolong? Kenapa ente maling kok nyolong? Lah iya. Kenapa? Ya sudah itu. Oh pas ya? Pas. Memang maling tuh nyolong. Malingnya kok ditanya. Oh dicuri. Dicuri. Lalu? Ya kisahnya tuh kayak kisah Jaka Tarub ya. Curi pakaian. Kemudian jadi suaminya. Lalu seneng kamu? Ya kan Esther kayak Nawang Wulan. Siapa? Esther. Mukamu yang blebek itu yang kayak Nawang Wulan. Mana saya urusnya? Nak? Saya. Frederick Jala ya? Oh. Sudah kerja? Sudah Bapak. Apa? Kasir bank. Oh kasir bank. Bank yang masih berdiri apa? Bank yang sudah? Bank yang masih berdiri. Lalu? Tapi dulu Bapak saya kerja. Oh sekarang pindah di lain tempat. Enggak. Atau anaknya orang kaya tentu? Kaya Bapak. Masukkanlah. Punya kebun cengkeh. Aduh. 10 hektar. Punya tambak banteng itu. Berapa nak? 200 hektar. Aduh. Masih punya sapi di. Di mana itu? Timur sana, Pulau Timur sana. Itu yang miliknya bapakmu? Ya dulu. Lalu sekarang? Sekarang habis Bapak. Ini bocah edan ngomong seenaknya dhewe karo wong tua. Nah, sudah habis itu jangan diceritakan sekarang. Loh tapi masih ada warisan Abi. Warisan. Warisan. Berupa apa itu? Loh berupa buku cek. Cek yang masih laku? Loh cek. Kontan? Kontan? Kontan. Atau mundur? Mundur. Atau lebih baik kontan aja deh enak. Ya boleh kontan boleh. Tapi kadang-kadang cek ya sok mundur. Mundur ya. Nah, itu kontan apa mundur? Ya gak mesti ya kadang-kadang mundur ya. Mungkin maju. Mungkin bocah edan ini tenanan kok jadi ngomong kok bulet terus itu kenapa sih? Sekarang begini anak ini. Seperti papi telah katakan, ada pilihan dari papi untukmu, ya? Untuk itu, si siapa ini? Frederick. Laki-laki Frederick, ya? Iya. You pulang dulu, ya? Loh? Pulang. Loh terus? Saya tidak setuju. Saya mau kawin? Tidak boleh. Sebab ini sudah ada pilihan dari papi, dari saya. Loh? Loh terus? Apa? Terus gimana? Ayo, kamu harus putuskan itu hubungan sama anak saya. Yang mutus apa? Saya. Loh kok lancar? Ini bocah kok enggak? Loh saya ini papinya. Berhak memutus dan berhak menyambung. Saya putus pulang. Pulang cari yang lain. Oh awas dulu ya. Loh ngancam. Ngancam ya. Saya enggak ngancam. Nah itu tadi awas. Pemberitahuan. Nah itu sama dengan ngancam. Ayo pulang. Iya pulang saya hari ini pulang. Lalu diingat ya. Apa? Ingat. Apa? Kalau nanti sore ada kilat. Itu yang plap itu. Ya. Lalu? Pasti hampir hujan. Oh, tak kira mau nembak itu orang ajar biar. Biar yang pulang ya sudah pulang. Eh, Mat, pulang ya. Balik lagi, Mat loh, jenenge Harry ya, Mat. Pulang lah. Eh, Jos. Yes, Pak. Sini. Nah, ini my, anu, my, apa itu, my anak inilah ini, Esther. Ini pilihan papi, baru pas nih. Ya? Papi. Apa, apa? Aku gak seneng sama dia, Papi. Ayo, Jos. Yes, Father. Langsung kasih rayuanmu yang model terakhir. Oke, okay, Father. Hmm. Jos. Esther. You boleh kiss, you boleh no, ya? But, in front of Father? Hah? In front of Father, I kiss Esther? Kiss, itu boleh. Kiss apa? Kiss Bandia? No, I mean, I want to kiss Esther. Iya, iya. Jos. Yes, Esther. Ku harap pengertian darimu. Masa lalu biarlah berlalu. Tak usah kau kenang lagi. Hubungan kita yang sudah lama, anggap aja seperti impian yang tak pernah terjadi dalam hidup ini. Tegasnya kamu tidak mau sama Jos? Tidak. Jos? Iya, Fada. Ini kalau diperpanjang pun tidak ada artinya, ya. Ini tegasnya Esther memang mulai semula itu tidak mau. Dan hubungan yang dulu pernah menyatakan cinta padamu, sekarang terserahlah, Jos. Ini nyatanya anak tidak mau. Terserah. Kamu sadar ya, oke. Tidak ya, bagaimana? Memang anaknya tidak mau. Aku tetap tidak mau, Papi. Dia kurang mantep buat Esther. Enteng ya. Jadi maksudnya Esther mau memutuskan hubungan saya sama Esther? Ya. Baiklah, kalau itu kehendak dari Esther, terserah. Hapuslah segala kenang-kenangan dari Esther sama saya. Memangnya dulu pernah beri kenang-kenangan? Sudah. Dengar enggak kamu tadi? Kenang-kenangan yang pernah kau berikan tadi, Jos, sudah sadar. Suruh hapus saja seperti enggak kenal lagi gitu ya, Jos ya? Iya. Sudah ya, hapus saja deh kenang-kenangan. Ya. Jauh-jauhan aja. Jauh-jauhan deh, hapuslah sudah. Darimu sayang, tidak ada maaf. Walau hanya kata-kata, puaslah hatiku. Tiada lagi dendam, tiada lagi benci. Damai sayang, hapuslah. Pokoknya, Mat, anakku sudah tidak bisa sama kamu. Joko taruh, kupas hapus pada papan tulis. Ayo pulang. Pulang. Tiada lagi dendam, ho ho, tiada lagi benci. Misi, balik lagi nih. Mana tadi? Siapa? Calon istrinya ini. Calon suami. Iya, itu. Kok iki wedok lanang to? Orang marah keliru kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lanang dadi wedok nek nesu ya boleh ya. Boleh, orang marah itu sering keliru. Iya, kalau enggak keliru, enggak marah. Iki beda kok. Ya seneng aku ketemu orang gendeng ini. Mana? Kok balik ada apa? Saya tanya calon suami. Eh, jangan dekat, enggak boleh dekat. Ayo, enggak boleh dekat. Tapi calon suaminya dia mana? Pulang. Mau tak ajak duel? Loh, untuk menentukan saya apa dia? Nanti lo kok dia apa saya? Kok duel sebabnya? Loh, untuk menentukan toh? Lah yang menentukan aku, papinya. Loh, dia atau siapapun kan papinya yang menentukan. Loh, ini. Ini papi ini enggak bisa jadi orang tua. Sebabnya. Loh, papi itu menentukan tapi papi enggak ikut bawa barangnya kok. Lo kan mesti minta sama saya toh. Itu namanya lelaki yang sportif. Mengendaki anak orang, minta sama orang tuanya. Sekarang papi tak minta enggak boleh? Enggak boleh. Tapi barang kadung dikasih saya. Ayo. Edan ini. Barang sudah tak ambil. Ayo, baik bisa berbuat apa? Wis dicopot. Wis. Mbak, sudah. Ter. Sampai pernah mbak kasih? Sering. Luwis, sering. Bener ya nak ya? Iya. Piye nak? Enak. Jadi barangnya, kok yang bawa yang Esther kok? Yang bawanya dia kok. Yang bawa sudah ngasih? Sudah ngasih saya. Kalau tak larang juga sudah kadung diterima situ. Sudah toh larangan satu hari satu malam. Barang sudah dikasih saya. Mana nak juga? Orang tua sekarang sudah tidak berfungsi. Wedi coba. Wedi gak aneh bisa ngaduh. Sekarang Esther, nyatakan saja pada papimu. Gini. Dia atau saya? Oh gitu ya? Iya toh. Gitu ya? Dia atau aku? Mulai gitu ya? Duh. Esther? Iya pak. Ngomong nak? Terang-terangan aku menyintai dia. Mm-hmm. Karena aku sudah mengadakan pernyataan pada dia. Nanti dulu. Lalu maumu apa yang terakhir sekarang? Datang yang terakhir itu apa? Kok kamu nyebut-nyebut dia atau aku itu ancaman tok isinya. Loh, sampai itu cuma dikasih pemberitahuan. Iya tak? Iya. Esther ini memilih calon suaminya. Iya. Orang yang kayak walang kadung tadi. Nanti dulu. Kok kayak walang kadung seenakmu sendiri? Kamu memangnya bodinya terlalu bagus apa? Loh. Pernah potrek enggak kamu? Loh. Pernah potrek enggak? Enggak. Nah iya kok. Bodimu itu coba ukuran yang bagaimana itu? Orang bilang saya kayak Muhammad Ali. Muhammad Ali, mau kurang ajar? Mau kurang ajar? Papi. Apa? Jangan, Papa. Biar saya tak coblos dom gembos kamu ya. Iya, Pak, jangan. Nah, kan gitu. Iya, jelas. Gak boleh ngancam. Cuma tadi yang saya paling terkejut sebagai orang tua. Andai kata saya larang pun tidak ada artinya menurut Anda punya pembicaraan. Iya. Bahwa barang yang kau kendai nyatanya sudah kamu miliki. Sudah diberikan oleh yang membawa. Nah. Atau anakku si Esther. Ini satu kekurang ajaran yang luar biasa. Terima kasih. Kok terima kasih orang kurang ajar ya orang kok terima kasih. Lulanya. Nah saya sebagai orang tua yang pernah membesarkan, mendidik, menyekolahkan, menguangi. Kok barangnya dikasih tidak lapor sama bapak. Loh, kamu diberi kok ya tidak ngomong. Loh. Maksudnya kalau bapak yang membesarkan, mendidik, itu semua lapor. Iya dong. Sama papi. Papi cuma kurang satu. Apa itu? Bisa didik, bisa membesarkan, bisa segala macam. Tapi tidak pernah ngasih enak. Yang ngasih? Memangnya orang tua mau ngasih enak anaknya itu mau kurang ajar yang keberapa kalinya kamu? Makanya yang paling top yang enak ini jadi dikasih saya. Aja mamu bagaimana sekarang? Datang ke sini untuk apa? Dia mau saya kawin. Mm-hmm. Nah sekarang saya tunggu pernyataan. Mm-hmm. Dia yang kayak malang kadung tadi, mm-hmm. apa aku? Dua hati mengharap cintamu, mengharap janji yang kau berikan. Pasti diberi. Cerita ini pastikan terjadi. Harus dong. Di saat ini atau nanti. Teka-teki lagi. Cerita hati tak terhindarkan lagi. Meriam bagi duri di dalam hati sakit, ku tak mau akan terjadi. Lalu bagaimana? Ku ingin kau hanya milikku sendiri. Modong. Pilih satu di hatimu, tetapkanlah dia atau diriku. Ku tak mau ya wes kan terjadi. Ku ingin Monopoli. Pilih satu di hatimu. Iya. Tetapkanlah dia atau diriku. Lemu nangis, elek. Kesian juga ya lagumu. Itu karang kamu sendiri ya? Iya. Apa tadi judulnya? Kau atau aku? Iya. Ya, walaupun sifatnya agak mengancam milih satu di antara dua, tapi suaramu. Suaramu. Bolak-balik suaramu. Ya. Saya. Itu tadi lewat apa sih nyanyi? Kok suaranya bisa gitu? Loh. Saya. Iya. Lewat apa, nak? Pernah belajar nyanyi ya? Loh. Saya. Kok mbok antem saya, hei terus. Loh, ya. Artinya saya ini bukan orang... Jawabnya itu pernah, Pak. Di sana, Pak. Coba. Saya... Pernah belajar nyanyi yuk. Saya di mana nak? Di mana? Wah, saya ibu cangin jalur di granat tenan kalau dari bolak balik kok saya. Loh, artinya itu meluas sudah. Apa yang saya tanya di situ juga. Loh. Kalau saya ngomong pernah belajar di Holland pernah. Loh, ya apa? Di Inggris? Papi. Di Inggris? Tanya orang tukang perahu di Inggris. Siapa Frederick Jalal? Langsung penyanyi top. Nggak usah. Oh itu kok Jalal tukang cukur apa enggak ya? Loh. Masih penyanyi top. Loh, ya apa? Nah di Inggris apa? Di hutan lebat. Tanya landa. Tahu. Tahu. Ya. Tahu percaya. Kalau kamu tuh orang yang memang apa yang disebut around, kumpul orang bisa ngeloni landa mau itu memang hebat angel itu cara. Sekarang begini, kamu tetap menjadi calon suami anakku. Terima kasih. Saya paksa pun 1000 kali 1 hari kalau anak memang tidak cinta dengan pilihan orang tua, itu pun tidak akan jadi. Itulah, ya. Tapi yang hati-hati ya, kamu tak ambil anak. Lalu gajimu sebulan berapa kalau sudah sekarang? Gaji. Ya, sudah kerja apa belum? Belum. Loh, kok? Kamu, nanti dulu. Kamu nanti mau ngingoni anakku ini pakai apa? Duit. Lah duitmu dari mana kalau tidak kerja? Dari papi toh. Loh, kok mertua ngingoni mantu itu bagaimana? Loh. Eh, papi ini kuno. Ya apa sih? Zaman sekarang yang dibentuk mertua itu khusus untuk menunjang keperluan menantu. Yang belum kerja. Yang belum kerja. Untuk berapa lama kamu tidak kerja? Nah, tergantung. Sebulan kira-kira? Habis bulan madunya berapa tahun? Bulan madu itu cukup 5 hari di Bali apa di mana kan cukup. Nah, itu kalau dulu. Sekarang bulan madu 4 tahun. Itu transmigrasi, nak, bukan... Namanya mau bulan madu, oke dah terserah, sudah terlanjur aku menerima. Nah, kenapa saya mesti mengulangi pertanyaan yang akhirnya mungkin membatalkan lagi? Susi. Sini. Assalamualaikum. Iya, sudah tahu. Terus disambut baru assalamualaikum. Sudah ketemu semua ya. Jadi ditolak. Ya. Setan. Diterima kalau ditolak gimana sih? Diterima. Jadi, Mek. Syukur kalau diterima. Joko Taruk kok ditolak. Mau milih Joko Malis. Nanti dikasih bola tok. Tapi enggak punya bola tok kan? Untung loh ya punya pemain apa itu pacar pemain sepak bola? Joko Malis. Ya, kan punya bola toh pemain sepak bola itu? Punya. Seneng main bola ya, anu? Wit. Aku. Seneng. Bola berapa yang seneng? Mau bola 2 gitu, ayo. Dan kamu mau merestu ini calon menantu boleh. Ya, sebagai teman itu bagaimana ya? Ini loh. Tapi saya tuh dikatakan muda ya muda, dikatakan tua ya tua. Padahal saya tuh. Ngomongmu kok menggok mentil ada keras ada pelan enggak stabil kenapa sih? Ya ini cuaca tidak. Nah, Joko Taruk Frederick Joko Taruk. Iya, Papi. Ini memang kelebihan Susi kawannya anakku calon istriku itu nasihatnya. Dia itu orang enggak perlu nasihat jadi nasihati. Dan dia itu anehnya bisa nasihati, tetapi itu belum tentu bisa nasihati dirinya sendiri. Nasihat atau nona? Tak nasihati ya. Calon suami yang baik itu yang bagaimana? Calon istri yang sempurna itu yang bagaimana? Nasihati. Calon suami yang... Kamu kok kayak sulingan kena... Kenapa sih? Biar meresap. Bukan meresap, ngobos itu. Calon suami yang baik itu ya. Bagaimana? Di dalam rumah tangga itu tidak boleh ada salah satu yang tinggi ingin menang, tidak boleh. Antara suami istri itu harus saling understanding. Tak kira underdog itu tadi, kalau saling underdog tutup-tutupan ya. Underdog. Sekarang begini, baik si Wip, Esther Widuri sama Frederick Joko Tarub. Iya, Bapak. Sekarang saya sebagai orang tua yang harus memberi nasihat yang saya rasa perlu. sebagai suami istri itu rezekinya itu yang penting, tidak boleh dioyak tapi juga jangan nolak, sebab harus sadar bahwa rezeki itu datangnya tidak mesti, perginya juga belum pasti. Ya, ya kadang-kadang rezeki itu datang, kadang-kadang rezeki itu hilang atau pergi. Ya begitulah, memang harus datang pergi. Ya, menurut income dan output. Nah, itu rezeki itu datang ya pergi, ya datang ya pergi. Mari saudara-saudara, kita mulai joget ya. Teman joget. Seorang ayah yang bijaksana ya, Frederick. Yeah. Walaupun saya pernah punya pilihan dengan susah payah keluar uang, toh pilihan anak tetap saya utamakan. Betul enggak, Susi? Betul. Betul enggak, Esther? Betul. Betul enggak, Mas Frederick Joko Tarub? Betul. Betul. Jadi kayak gong enak. Artinya sebagai orang ayah yang wajib kau hargai. Bisa menghargai saya? Bisa. Oh, bagus. Nah, lalu kapan aku ketemu ayahmu, Joko Tarub? Loh. Kapan saya bisa ketemu ayahmu? Terserah. Kamu punya ayah enggak? Enggak. Loh. Lah itu, lah kalau aku ingin ketemu di mana? Kuburan. Loh, kok sudah mati? Sudah. Nangislah. Nangislah semuanya. Demi ayahnya saya sudah mati. Nangis gantian. Lalu? Nangis bersama-sama gini kan, namanya ndak intelek. Intelek. Gantian. Coba itu mari, nangis. Silakan. Nangis sebentar aja. Susi. Ayo, Frederick. Nangis. Ndak nangis, tuh mabuk. Sekarang begini. Hari ketentuan kawinnya Frederick Jalal Joko Tarub dengan Widuri Esther segera saya adakan. Dan kita akan menyesuaikan sebagai seorang ayah yang bijaksana, dan kita juga harus menangis pada hari perkawinannya apa Joko Tarub sama anakku. Kita harus menangis. Menangis. Menangis menangisi almarhum ayahnya Frederick Jalal. Iya, Bapak. Jadi ya ayah sih. Iya. Ayah. Apapun yang terjadi, ayah itu adalah bahan baku dari anak. Oh, ayah. Ayah, ayah. Nyanyilah anak-anak. Ayah, dalam betapa ku agungkan, betapa ku hargai. jauh. Ayah, wis apa? Rambutmu telah memutih, ubat dalam suka dan sedih. Rambut putih ubat. Terus payah riwayat yang indah waktu dahulu. Dahulu kala, dahulu kala. Oh, ayah kecokan masa mendengarkan riwayat. Oh ya sekarang waktu kamu dah perkasa. Terima kasih anak-anakku. Betapa ku agungkan. Kalian adalah anak yang berbudi. Kalian telah mengagungkan nama ayah. Ayah. Ayah berharap semoga kau menjadi anak yang berkesan. Dan sekian pula saudara-saudara sekalian yang mendengarkan kaset dari Suryaku pada kali ini. Di mana yang telah Anda dengarkan dan Anda saksikan bahwa penampilan Surya Group pada kali ini beda dari lain dan yang sudah-sudah. Kali ini kami menampilkan kisah dalam lagu yang berjudul Joko Tarub Masa Kini. Dengan susunan peranan Joko Tarub oleh Ayub Jalal, Widuri oleh Esther, Susi sebagai kawan Nister, diperkuat oleh Heri Koko dan Jos Sapulete. Harapan kami dari seluruh warga Surya Group, semoga apa yang kami tampilkan berkenan di hati Anda. Sampai sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dah. Dah.